di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari bi Ta'liqat 'ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Ya man, alhamdulillah pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca mukaddimah dari penjelasan dari syarah beliau terhadap kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fanzur kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Perhatikanlah terlebih dahulu ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan yang keluar dari orang-orang yang menganggap dirinya sebagai da'i, orang-orang yang menganggap dirinya sebagai alim, ketika dia mengeluarkan sebuah pernyataan, sebuah hukum, sebuah statement, terlebih mereka hidup di zamanmu. Fala ta'jalan, maka jangan engkau terburu-buru untuk mengambil kesimpulan tersebut sebagai kesimpulan yang benar, tapi kita harus meng-cross-check terlebih dahulu, bertabayyun terlebih dahulu, tasabbut terlebih dahulu, apakah pernyataan, klaim, da'i, alim, syekh tersebut merupakan sesuatu yang sesuai dengan kaidah para a'immatus salaf, yakni para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian insyaallah taala pada malam hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah dan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Faqauluhu alaihi rahmatullah, ucapan al-musannif alaihi rahmatullah yakni Al-Imam Al-Barbahari. Fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalan wa la tadkhulanna fi syai'in minhu. Apabila engkau mendengar sebuah ucapan di zamanmu, lebih khusus pada zamanmu, fala ta'jalan, maka jangan kamu terburu-buru, wala tadkhulanna fi syai'in minhu, dan jangan kamu langsung ambil dan jangan langsung kamu masuk kepada sebuah kesimpulan bahwa itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, hadza fi waqtil muallif. Ucapan ini, kaidah ini disampaikan pada zaman al-muallif, pada zaman al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Artinya beliau memberikan wejangan, beliau memberikan nasihat kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau. Janganlah kalian terburu-buru dalam mengambil sebuah pernyataan yang menisbahkan kepada Quran wa Sunnah, yang menisbahkan, menyandarkan pernyataannya di atas kebenaran tanpa kita cross-check terlebih dahulu. Ini beliau ucapkan dan beliau nasihatkan terkhusus untuk mereka-mereka yang hidup di zaman beliau. Wal muallifu yakadu yakunu mu'asiran lil imami Ahmad. Dan al-imam al-barbahari ini, zaman di mana beliau hidup adalah satu zaman dengan zamannya Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Li'annahu min talamizihi, karena al-imam al-barbahari merupakan salah seorang murid dari murid-muridnya al-imamu Ahmad. Jadi al-imamu Ahmad memiliki sekian banyak murid. Murid-muridnya inilah memiliki murid lagi yang salah satunya adalah al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Jadi di zaman yang ketika itu fitnah yang ada di zaman Imam Ahmad alaihi rahmatullah sudah mulai tersebar, yang berkaitan dengan fitnatu khalqil Quran, ketika Imam Ahmad, ketika kita telah mengetahui bagaimana beliau dipaksa untuk mengucapkan Al-Quranu makhluk. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah hidup di zaman murid-muridnya Imam Ahmad. Jadi muridnya Imam Ahmad, muridnya lagi, itulah zamannya Imam Al-Barbahari. Artinya pada zaman tersebut belum seperti akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan syubhat, masih bisa terlihat mana al-haq, mana al-batil secara wadih, secara gamblang, jelas. Apalagi yang diinginkan oleh Syekh Al-Fauzan, kalau keadaannya sudah seperti sekarang. Nanti insyaallah akan beliau singgung bagaimana kalau kita mendengarkan sebuah statement, sebuah pernyataan di zaman ini yang penuh dengan fitnah. Yaqul la ta'jal fi qabuli kalami ahli zamanik hatta tatathabbata minhu. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, jangan engkau bersegera, jangan engkau terburu-buru untuk menerima ucapan orang-orang yang ada di zamanmu, yakni di zaman Al-Imam Al-Barbahari, hatta tatasabbata minhu, sampai kamu benar-benar sudah tatasabbut, benar-benar sudah mengcrosscheck itu adalah ucapan yang sesuai dengan al-haq. Aina huwa min asrina al-an? Bagaimana apabila zaman tersebut dibandingkan dengan zaman ini? Zaman ini yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan du'at ila abwabi jahannam, yang penuh dengan a'immatu ad-dalal wa sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang menisbahkan dirinya kepada sunnah, akan tetapi hanya sekedar ad-da'awa, hanya sekedar anggapan. Sekian banyak talbis ada pada umat muslimin di zaman kita sekarang, mentalbis, mengkaburkan antara al-haq dengan al-batil. Padahal di zaman-zaman dahulu, khususnya di zaman al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, tidak ada yang demikian. Tidak ada yang berani untuk mereka mengkoar-koarkan, menyuarakan al-batil, ad-dalalah yang ada di sisi mereka. Mereka bersembunyi. Karena keadaannya ketika itu adalah keadaan yang masih menghargai para a'immah, masih menghargai para ulama'nya, berbeda dengan zaman kita sekarang. Aina huwa min asrina al-an? Aina huwa min asrina al-an? Bagaimana apabila zaman tersebut dibandingkan dengan zaman kita sekarang? Asri ha'ula atau asril ahwa, afwan, asril ahwa wa asril jahl. Zaman kita sekarang ini zaman yang penuh dengan hawa nafsu, tersebar di mana-mana syubhat, wa asril jahl, zaman yang penuh dengan kejahilan, wa asri ikhtilatil alam ba'dihim bi ba'd, zaman yang dipenuhi dengan ikhtilat, pencampur bauran antara wanita dengan laki-laki di setiap tempat, berbeda dengan zaman-zaman dahulu. An-nisa memiliki haya yang luar biasa, mereka masih mutahajjibat, mereka masih memakai hijab-hijab yang syar'i, terlebih di zaman atba' tabi'in, atba' zaman sahabah. Mereka adalah wanita-wanita yang memiliki rasa malu yang luar biasa. Bertambahnya zaman, bertambah parah. Apalagi di zaman kita sekarang, wal'iyadzu billah. Hatta asbaha yabuju bil fitani wasyururi wal afkar. Di zaman kita sekarang ini penuh dengan gelombang-gelombang fitnah, gelombang-gelombang kejelekan dan pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar, berasal dari kaum kuffar. Wal aduwul an, dan musuh-musuh kita, musuh-musuh kaum muslimin yang ada di zaman sekarang, kata beliau, yuridu qalbaddin ra'san 'ala aqabin. Target mereka satu. Target mereka adalah membalikkan kondisi al-Islam yang awalnya dimuliakan, yang awalnya dihargai oleh umat Islam, menjadi agama yang dihinakan, yang menjadi agama yang berada di bawah kaki-kaki muslimin. Artinya tidak lagi seorang muslim menghargai syariat agamanya, tidak lagi seorang muslim menghargai sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, tidak lagi seorang muslim menghargai ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Mudah bagi mereka untuk menghinakan, mudah bagi mereka untuk menjadikan bahan-bahan olokan dari Al-Quran dan sunnah-sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini target terbesar yang ada di sisi mereka, kaum al-kuffar, musuh-musuh kaum muslimin. Yuriduna an nakuna taba'an lahu. Mereka menginginkan kita, kaum muslimin, untuk bisa menjadi pengikut mereka, pengikut orang-orang yang berada di atas kekufuran. Wa yafridu 'alaina afkarahu, dan mereka akan menjajakan, menawarkan pemikiran-pemikiran, logika-logika, analogi-analogi yang mereka pikir ini laku di tengah-tengah kaum muslimin. Ini akan bisa diterima dengan mudah oleh kaum muslimin. Seperti misalkan yang berkaitan dengan taswiyatul rajul bin nisa atau taswiyatul rajul bil mar'ah, adanya emansipasi wanita yang menyuarakan setaranya gender antara laki dengan wanita, tidak boleh dibeda-bedakan. Bahkan mereka berani untuk mencela Al-Quranul Karim yang telah menetapkan hukum waris bahwa bagian dari kaum wanita adalah setengah dari bagian laki-laki. Mereka kritisi itu semua. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan sebagai ayat yang tidak adil dan yang semisalnya. Ini produk-produk kufar untuk menjadikan target mereka mulus. Wa yafridu alaina afkarahu wa yafridu alaina siyasatahu. Mereka akan mengeluarkan makar-makar mereka agar diterima di tengah-tengah muslimin. Fa alaina, maka wajib bagi kita an natasabbat fi hadzal amr. Kita harus benar-benar tasabbut. Kita harus benar-benar mengcross check, bertabayyun dengan khabar apapun yang kita dengar. Jangan sampai 1-2 khabar, 1-2 pernyataan, 1-2 ijtihad dari seorang alim langsung kita ambil mentah-mentah tanpa kita cross check apakah itu benar ataukah salah. Harus kita cross check terlebih dahulu, kata beliau. Wa natawaqqafa an katsiri minal umur, dan ini melazimkan kita, mengharuskan kita untuk natawaqqaf, untuk diam dari banyaknya perkara-perkara yang menjadi syubhat di pikiran-pikiran kita. Jangan sampai satu syubhat kita terima, syubhat kedua kita terima lagi, syubhat ketiga kita terima lagi, dan kita tidak bertabayun. Akhirnya pikiran kita penuh dengan syubhat, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang aslinya berasal dari mereka kaum al-kuffar. Wa an naqbala ala naf ala tafahumi kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa natafaqqaha fi dinillahi azza wa jal. Dan seharusnya kita lebih bersemangat untuk bisa memahami ucapan-ucapan Allah di dalam Al-Qur'an, memahami sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, wa natafaqqaha fi dinillah, dan kita lebih bersemangat lagi untuk bertalabul ilm, menuntut ilmu syar'i agar kita menjadi orang-orang yang faqih, orang-orang yang faham dengan urusan agama-agama kita. Jadi kita tidak mudah diombang-ambing oleh arus fitnah. Karena semakin jauh perjalanan kita di muka bumi ini, semakin banyak zaman yang kita lewati, semakin jauh zaman kita dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis kita akan merasakan sekian banyak ikhtilafan katsira sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan katsira. Barang siapa yang nanti hidup di akhir zaman di tengah-tengah kalian, maka mereka akan mendapati ikhtilafan katsira, perselisihan-perselisihan yang banyak, fitnah-fitnah yang akan merebak di tengah-tengah muslimin. Fal fiqhu fihi ismatun minal fitan. Maka untuk menjaga diri kita dari fitnah, harusnya kita sibuk dengan tafaqquh fiddin. Harusnya kita sibuk dengan talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i. Ini salah satu cara agar kita bisa terselamatkan dari sekian banyak fitnah yang ada ataupun yang nanti akan timbul di masa-masa yang akan datang, karena fitnah ini tidak akan berhenti, terus akan ada. Satu fitnah ini kita lewati, walhamdulillah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendengarkan fatwa masyayikh al-kibar, ulama al-kibar, mendengarkan wasiat-wasiat mereka, arahan-arahan mereka. Jangan kita pikir ini adalah fitnah terakhir. Fitnah yang berkaitan dengan as-su'afiqah, fitnatul musa'faqah. Musa'faqah ini artinya tuduhan kepada beberapa pihak, mereka adalah orang-orang yang jahil. Demi Allah, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan-tuduhan zalim tersebut. Apalagi mereka yang menuduh sebahagian pihak dengan tuduhan-tuduhan kejahilan, tuduhan-tuduhan fa'afiqah kalau bahasa mereka, ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan al-adillah, tidak berdasarkan al-barahin wal-hujaj. Di antara mereka ada yang menebarkan syubhatnya bahwa apa yang disebutkan dari tuduhan-tuduhan su'afiqah tersebut memiliki adillah yang sangat banyak. Bahkan sebahagian dari mereka mengatakan dalil yang dimiliki oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Hadi, dalil yang sangat terang benderang. Dalil yang sangat terang benderang, seperti terangnya matahari di siang bolong. Ini kata sebahagian pihak. Ya subhanallah, kalau kita mau sedikit mengomentari apa yang disebutkan oleh pihak tersebut, apakah dalil-dalil Syekh Muhammad Ibn Hadi yang menuduh orang-orang atau para talabatul ilm sebagai as-sa'afiqah, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak pantas untuk menyampaikan ilmu-ilmunya, apakah adillah tersebut terang di hadapan Anda sementara adillah tersebut gelap dalam tanda kutip di hadapan Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Umair? Ini pertanyaan pertama. Kalau pihak tersebut menyatakan ini jelas terang benderang dalilnya ada semua ternukil, apakah hal tersebut tidak diketahui oleh Syekhuna Rabi' Ibn Hadi? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dalam fitnah as-sa'afiqah ini ketika Syekhuna Rabi' Ibn Hadi telah menyatakan qara'tu al-adillah atau bil ma'na, aku telah membaca dalil-dalil yang berkaitan dengan fitnah ini harfan-harfan, huruf demi huruf, apakah yang berkaitan dengan ini? Artinya Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Umair lebih memilih untuk bersama hawa nafsu beliau dalam membela orang-orang yang terzalimi. Artinya kalau dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang wadih, yang sudah terang benderang seperti terangnya siang matahari, terangnya matahari di siang bolong, maka tidak ada yang menghalangi Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Umair untuk bergabung bersama kubu Muhammad bin Hadi, bersama tuduhan bahwa Arafat adalah Sa'afiqah, Abdullah Salfiq Al-Zafiri adalah Su'ufuq, dan deretan-deretan masyayikh yang lainnya. Akan tetapi kenyataan yang bisa kita lihat, Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Umair memilih sikap yang berbeda dengan Muhammad Ibn Hadi. Bahkan sekian banyak pernyataan dari Syekhuna Rabi' mengatakan bahwa ini adalah kezaliman. Maka kembali kepada pembahasan, jangan kita fikir bahwa fitnah ini adalah fitnah yang terakhir. Gak ada fitnah setelah ini. Mustahil. Akan ada fitnah yang mungkin asyad, yang lebih besar dari ini. Yang oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mendidik kita untuk kita menjadi kaum muslimin, menjadi umat Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa merasa khawatir akan diri kita. Khawatir akan masuk ke dalam fitnah, khawatir akan terbawa arus gelombang fitnah. Banyak-banyak minta as-sabat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Begitu pula apa yang berkaitan dengan cara agar kita terbebas, terselamatkan dari fitnah yang diisyaratkan oleh Syekhul Fauzan hafizahullah wa ra'ah, fal fiqhu fi ismatun fihi ismatun minal fitan. Salah satu cara untuk kita menjaga, melindungi diri-diri kita dari fitnah adalah dengan bertafaqquh fid din, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, terus belajar, belajar dan belajar. Fitnah yang ada kita tidak dituntut untuk tersibukkan dengannya. Karena apabila kita tersibukkan dengan fitnah-fitnah tersebut, kita akan menyia-nyiakan sekian banyak waktu dalam mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wasallam yang belum pernah kita pelajari. Akan tetapi di satu sisi kita harus meyakini bahwa setiap fitnah yang ada pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dari fitnah tersebut. Artinya Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan kaum muslimin akan bimbang mana yang benar mana yang salah. Pasti Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya, dengan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mana yang berada di atas kebenaran, mana yang berada di atas kebatilan, akan memberikan solusi bagi mereka orang-orang yang bertakwa bagaimana mereka bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Maka dengan menuntut ilmu syar'i kita akan terselamatkan dari sekian banyak fitnah. Apabila kita menyibukkan diri kita dengan fitnah, kita terus mempelajari, kita terus sibuk, kita terus mengikuti apa yang terjadi di sahatu da'wah, khususnya sahatu da'wah di Salafiyah, maka ini adalah salah satu pancingan yang bisa menjadikan kita orang-orang yang sibuk dengan fitnah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para immatus salaf, terkhusus Syekh Shalih Al-Fauzan yang syarahnya ada di hadapan kita, menyarankan untuk kita sibuk dengan talabatul ilm. Maka apabila ada sebagian pihak yang terus berusaha menyibukkan diri-diri kita dengan ayo bahas fitnah, ayo bantah fulan, ayo bantah alan, mana bantahan anda terhadap syekh fulan, mana bantahan anda terhadap ini itu, hat burhanak, mana datangkan bukti-buktimu wahai bocah ingusan, dan yang seterusnya. Maka kita tidak perlu menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara tersebut. Khallihim, biarkan mereka. Kita akan sibuk dengan perkara-perkara syar'i. Kita akan sibuk dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan al-haq. Dan jangan sampai salah anggap apabila kita membahas fitnah yang ada di zaman sekarang, atau mungkin fitnah yang lebih umum lagi yang ada di zaman-zaman umat terdahulu, atau yang telah dijelaskan oleh para imah kita dari fitnatul murji'ah, al-mu'tazilah, al-khawarij, dan yang seterusnya. Berarti kita adalah orang-orang yang sibuk dengan fitnah. Kalla wa alfu kalla. Ini kesalahpahaman yang dimiliki oleh sebagian pihak. Ketika kita membahas fitnah, apabila kita telah mengetahui mana al-haq, mana al-batil, dan target kita, tujuan kita adalah menyelamatkan muslimin, menyelamatkan ikhwan-ikhwan kita, menyelamatkan as-salafiyun dari jeleknya fitnah tersebut, fitnah tersebut, maka itu merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiran wa nadhira. Apakah dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan Nabi alaihi salatu wasallam yang membahas tentang fitnatul khawarij berarti beliau sibuk dengan fitnah? Nabi alaihi salatu wasallam yang membahas fitnatul murji'ah berarti beliau sibuk dengan fitnatul murji'ah? A'udzubillah minad dalalil wa hawa. Karena apabila kita membahas sebuah fitnah yang sudah jelas mana al-haq, mana al-batil, ini diminta, dituntut agar orang-orang tidak tersamarkan mana al-haq, mana al-batil, agar kaum muslimin terkhusus salafiyin teramankan dari pemikiran-pemikiran yang sesat, dari syubhat-syubhat. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah merupakan Syekh al-Islam fi hadzal 'asr, sebagaimana hal tersebut digelari oleh a'immatu as-salaf, di antaranya Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair, begitu pula Syekhuna Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri, begitu pula Syekhuna Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari. Beliau menggelari Syekh Abdul Aziz ibn Baz dengan Syekhul Islam fi hadzal 'asr. Kalau sudah gelarnya Syekhul Islam, artinya orang yang paling tinggi keilmuannya di masa ini. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah memiliki sekian banyak bantahan terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Bersamaan dengan itu, ma'adhalik, sekian banyak tuduhan-tuduhan dusta disematkan, dinisbahkan, disandarkan kepada beliau. Di antaranya, apa yang dimiliki oleh syubhat mereka kaum as-sururiyun, al-halabiyun, kaum da'roja, roja dan yang bersama mereka. Mereka akan mengeluarkan syubhat yang berkaitan dengan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, haruslah kita contoh. Karena keadaan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz adalah keadaan yang sesuai dengan orang-orang yang berada di zaman terdahulu, yakni zaman as-salaf. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz bukan seorang alim yang sibuk dengan perkara-perkara ar-rudud, bantah-membantah. Tidak. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, kata mereka, sibuk dengan perkara-perkara fiqih, ta'alimun nas al-aqaid, ta'alimun nas al-fiqih, ta'alimun nas al-manhaj, sebatas itu. Kalau yang berkaitan dengan babur rudud, tidak ternukilkan dari pelajaran-pelajaran beliau, majelis-majelis beliau. Ini syubhat yang mereka sebarkan. Tapi ya subhanallah, walhamdulillah, apa yang ada dari majelis-majelis ta'alim yang ada di sisi Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, ta'lim-ta'lim beliau, pelajaran-pelajaran beliau, durus beliau, semuanya walhamdulillah terekam. Bahkan karya-karya beliau pun termaktub. Beliau menulis karya-karya yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Dan kita mendapati bagaimana keadaan Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz ketika beliau juga dalam tanda kutip sibuk dengan babur rudud. Beliau membantah para ahlul bid'ah wal ahwa. Jangan dikira Syekh Abdul Aziz Ibn Baz hanya diam. Tidak membantah Yusuf Al-Qardawi, tidak membantah ahlul bid'ah wal dalal, tokoh-tokoh kesesatan, Sayyid Qutb dan yang semisalnya. Paling tidaknya Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz adalah seorang yang pernah menyampaikan surat resmi kepada Syekh Rabi ibn Hadi Umair untuk meminta, mana bantahan engkau wahai Syekh Rabi, aku ingin mengambil faedah dari bantahan yang engkau tujukan kepada si fulan, tokoh ahlul bid'ah wa dhalal. Diminta oleh Syekh. Apakah dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah seorang yang sibuk dengan fitnah, sibuk dengan babur rudud? La haula wala quwata illa billah. Yang berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala, nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, a'immatus salaf, wa ala ra'sihim sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula tabi'in, atba' tabi'in, telah mencontohkan ini semua. Apakah dalam Al-Quranul Karim dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada rudud sama sekali? Tidak ada bantahan sama sekali? Dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak ada rudud sama sekali? Dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, apakah tidak ada rudud sama sekali bantahan kepada ahlul bid'ah wal ahwa? Kenapa kita disuruh diam dari menjelaskan al-haq, dari menjelaskan mana yang hak, mana yang batil? Apa yang diinginkan oleh mereka? Padahal Al-Quran, Sunnah, A'immatus Salaf, wa ala ra'sihim ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas yang berkaitan dengan ar-rudud, bantahan kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, seperti yang telah kita isyaratkan tadi, membahas ini artinya kita tidak tersibukkan dengan perkara tersebut. Kalau al-haq dengan al-batil sudah jelas. Berbeda dengan sebuah fitnah yang tidak diketahui mana al-haq mana al-batil. Kita disuruh diam oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diam kita dalam kondisi apa? Fitnah itu tidak terbedakan mana al-haq mana al-batil. Tapi kalau terbedakan mana al-haq mana al-batil, wajib untuk kita menjelaskan agar manusia, agar kaum muslimin terselamatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Karena kalau kita diam dari babur rudud, dari membantah ahlul bid'ah wal ahwa, sekian banyak kaum muslimin akan jahil, akan tidak mengetahui, tidak mengerti bahwa ada sekte, kelompok yang bernama Syiah Rafidah yang menjelaskan dan berkeyakinan Abu Bakar dan Umar kafir. Kaum muslimin tidak akan mengerti ada kelompok yang bernama Al-Khawarij yang mengatakan bahwa penguasa di setiap negara adalah penguasa yang kafir, keluar dari Islam, yang halal darah-darah mereka untuk diperangi, yang wajib untuk dikudeta. Kalau kita diam, sekian banyak kaum muslimin tidak akan mengerti. Mereka akan berada di atas kejahilannya bahwa di sana terdapat kelompok-kelompok sufiyah yang senantiasa menyebarkan syubhat demi syubhat. Kalau kita diam, maka sekian banyak as-salafiyun akan bingung bahwa di sana terdapat sebuah kelompok yang bernama al-musa'fiqah yang dijelaskan oleh Syekhuna Rabi, asyad wal akhas minal haddadiyah. Mereka ini akhas, lebih parah dari haddadiyah. Kalau kita diam, tidak membahas, tidak kita ketahui mana hak mana batil, akan tersamarkan hal tersebut. Salafiyun akan bingung, mana ini yang benar? Ini memberikan syubhatnya. Ini mengklaim demikian. Ini menyatakan demikian. Bingung salafiyin kalau tidak dijelaskan. Harus dijelaskan. Lantas ada yang mengatakan, kalau kalian menjelaskan berarti kalian sibuk dengan fitnah. La haula wala quwwata illa billah. Berarti pihak yang mengatakan tersebut disuruh tafadhal, belajar lagi, kaji lagi apa yang diajarkan oleh para immatus salaf. Lihat lagi ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lihat lagi ucapannya Syekhul Islam Ibn Qayyim. Karya-karya mereka alhamdulillah ada dan ternukil di tengah-tengah kita. Dan di antara pelajaran ikhwati fillah ya ra'akumullah dari Syekhuna Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafidhahullah wa ra'ah, dari apa yang berkaitan dengan fitnah yang terakhir ini, setiap negara yang datang kepada beliau akan dijelaskan mana al-haq mana al-batil, bagaimana kezaliman-kezaliman Ibn Hadi, bagaimana orang-orang yang terzalimi oleh beliau. Dijelaskan dari negeri Libya, dijelaskan oleh beliau. Yang datang dari Maghrib Al-Maroko, dijelaskan oleh beliau. Yang datang dari Jazair, dijelaskan oleh beliau. Tapi kalau kita mau menelaah wasiat-wasiat Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Umair, tidak akan lepas. Di akhir wasiat beliau, beliau akan menyampaikan kepada para talabatul ilm, ayo kalian sibuk dengan menuntut ilmu, kalian sibuk dengan membaca karya-karya al-imamain Ibn Taymiyah wa Ibn Al-Qayyim, sibuk kalian dengan itu. Tapi itu tidak menghalang beliau untuk menjelaskan al-jam'u baina amrayn, hadha huwal matlub, menjelaskan al-haq, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Begitu pula mewasiatkan kepada mereka, menasihatkan kepada mereka agar terus sibuk dengan menuntut ilmu syar'i. Ini yang ada pada tarbiyah Syekhuna Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, begitu pula Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, sama. Beliau memberikan sebuah solusi agar kita terselamatkan dari fitnah. Sekali lagi, fitnah tidak akan berhenti, akan terus ada fitnah ini, akan terus ada. Oleh karenanya, kalau kita ingin terselamatkan dari fitnah, sibuk-sibuklah kita dalam menuntut ilmu syar'i, dalam bertafaqquh fid din. Wal fiqhu huwal faham, kata beliau. Dan al fiqh dalam bertafaqquh fid din, hakikatnya adalah kita memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad yakunu al-insanu katsir al-hifdhi, lakin laisa 'indahu fahmun. Bisa jadi, kata beliau, ada mereka yang menisbahkan dirinya kepada ilmu, mereka memiliki ilmu yang luar biasa, hafalan yang luar biasa, banyak hafalan yang mutqin. Akan tetapi, kata beliau, lakin laisa 'indahu fahmun, akan tetapi dia tidak memiliki pemahaman dari apa yang telah dia hafal, dari apa yang telah dia pelajari. Fayakunu huwa wal 'ammi sawa'an, maka dia dengan seorang awam dari kalangan kaum muslimin sama kedudukannya. Padahal satunya berilmu, satunya awam, tapi sama. Kenapa? Karena yang dia hafal, yang dia ilmu, yang dia pelajari tidak dipahami. Bal rubbama yakunul ammiu ahsana minhu li'annahu yatawaqqaf. Bahkan dalam menghadapi fitnah yang ada, seorang awam dari kalangan muslimin itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama dibandingkan dia yang berilmu tadi. Berilmu dalam tanda kutip. Kenapa berilmu dalam tanda kutip? Karena dia tidak memahami ilmu-ilmu yang ada pada dirinya, tidak memahami hafalan-hafalan yang telah dia hafal, syariat-syariat Allah, hadis-hadis Nabi yang telah dia pelajari. Maka seorang awam dari kalangan muslimin lebih utama, lebih baik dalam menghadapi fitnah. Li'annahu yatawakaf, karena seorang awam dari kalangan muslimin tadi berdiam diri, menahan diri untuk tidak berkomentar, untuk tidak ikut-ikutan dalam fitnah. Karena ami, awam dari kalangan muslimin, dia mau membela kubu A, tidak ada ilmunya. Dia membela kubu B, tidak ada ilmunya. Jadi dia diam, tawakuf. Ini jauh kondisinya lebih mending daripada seorang alim tadi yang membela secara semrawut, asal-asalan. Wa ya'rifu jahlahu, seorang yang ami tadi menyadari, oh saya orang yang jahil, saya tidak pantas untuk berkomentar, saya tidak pantas untuk ikut-ikutan. Diam dia, ini jauh lebih baik. Kalau seorang yang alim tadi, dia akan bersuara, dia akan memiliki statement, dia akan memiliki pernyataan, dia akan mengeluarkan hukum-hukum. Ini kondisinya yang lebih parah daripada seorang yang awam. Wahada la ya'rifu annahu jahilun, karena dia tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang jahil pada hakikatnya. Laisatil mas'alatu kathratal hifzi au kathratal kalam, bukan permasalahan yang kita bahas di sini, kata beliau, adalah banyak-banyaknya hafalan, banyak-banyaknya ucapan, banyak-banyaknya penjelasan. Bukan itu. Al-mas'alatu mas'alatu fikhin, pembahasan yang kita bahas adalah seorang yang memiliki kefakihan dalam urusan agamanya, pemahaman di dalam urusan agamanya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rubba muballagin aw'a min sami'in, barangkali seorang muballagh yang menerima penyampaian, yang menerima penjelasan dari orang tersebut, aw'a, bisa jadi lebih faham, bisa jadi lebih mengerti, min sami'in, daripada orang yang mendengarkan. Ada seorang yang bernama Fulan misalkan, mendengarkan sebuah pernyataan, mendengarkan sebuah hukum yang berkaitan dengan fitnah. Dia seorang alim. Dia memiliki hafalan yang luar biasa. Dia memiliki hafalan dari Al-Quran dan hafalan dari hadis Nabi yang luar biasa. Kemudian dia menyampaikan apa yang dia dengarkan. Dia kondisinya di sini sami'. Orang yang mendengarkan taujih, orang yang mendengarkan wasiat, nasihat dari seorang alim al-kabir al-kabir, seorang alim al-kabir. Kemudian ketika dia mendengarkan tersebut, dia berusaha untuk menyampaikan, menyampaikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Kalau dia seorang alim, ya anggaplah dia menyampaikan kepada murid-muridnya, para mad'unya. Kemudian ketika telah dia sampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballagin, bisa jadi orang-orang yang mendengar tidak mendengar langsung dari alim kabir tadi. Bisa jadi orang-orang yang mendengar, para murid-muridnya ini, para mad'unya, lebih faham dengan wasiatnya, nasihatnya yang disampaikan oleh alim kabir tersebut dibandingkan dengan orang yang menyampaikan. Ini bisa terjadi karena keadaannya berbeda-beda. Bisa jadi orang yang alim tadi memiliki sekian banyak fitnah, memiliki sekian banyak syubhat. Ketika mendengarkan dari alim kabir tersebut, ada beberapa hal yang ingin dibantah tapi tidak berani misalkan. Akhirnya disampaikan demikian, orang-orang yang berada di sekitarnya, murid-muridnya lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh alim kabir tersebut. Faqad yahfadzul insanu wa yanqulu wa yarwi, lakin yakunu hunaka man huwa afqahu minhu. Bisa jadi seorang manusia, seorang talabatul ilm menghafal ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa yanqulu wa yarwi, dia menukilkan apa yang dia hafalkan, apa yang dia pelajari, dan dia pun meriwayatkan apa yang dia pelajari. Lakin akan tetapi, yakunu hunaka man huwa afqahu minhu. Bisa jadi ketika dia menyampaikan hal tersebut yang telah dia pelajari, yang telah dia hafal, ternyata dia menyampaikan kepada orang yang jauh lebih paham dari dia. Rubba hamil fikhin huwa ghairu faqihin, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa jadi seorang yang hamil fikhin, membawa pemahaman, yakni seorang alim, pemahaman agamanya dia kuasai, hadis-hadis Nabi dia kuasai, Al-Qur'anul Karim dia kuasai, barangkali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamil fikhin wa huwa ghairu faqihin, dia hanya sekedar membawa ilmu-ilmu tersebut tapi dia tidak faham apa yang dia bawa, tidak mengerti apa yang dia bawa, tidak mengerti apa yang telah dia pelajari, tidak mengerti apa yang telah dia hafalkan. Huwa hamilun wa naqilun, dia yang membawa ilmu tersebut, dia yang menukilkan ilmu tersebut, menyampaikan ilmu tersebut, lakinnahu laisa bifaqih, akan tetapi dia bukan orang yang faham. Fal fikhu hibatun minallahi yu'tiha Allahu min man yasha'u min ibadihi, yu'tiha Allahu man yasha'u min ibadihi. Oleh karenanya kata Syekh Al-Fauzan, al-fikhu, pemahaman dalam urusan agama ini adalah hibatun minallah, karunia yang sangat besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita telah memahami satu permasalahan dalam urusan agama-agama kita, tata cara berwudu dengan benar, tata cara sholat dengan benar, tata cara birwalidain dengan benar, tata cara berpuasa dengan benar, dan yang lainnya dari amalan-amalan soleh dalam urusan agama ini, itu adalah hibatun minallah, karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita mensyukurinya. Yu'tiha Allahu man yasha'u min ibadih, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, hamba-hamba terpilih. Lakin idha staghallaha wa nammaha intafa'a biha, kalau dia benar-benar istaghallaha, maknanya adalah istafada, kalau dia bisa mengambil faedah dari ilmu yang dia pelajari, wa namaha, dia bisa kembangkan lagi ilmu yang telah dia hafal, intafa'a biha, dia akan bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu tersebut. Wa in ahmalaha dha'at, tapi kalau dia menyia-nyiakan ilmu tersebut, dia sudah tahu hadisnya, al barakatu ma'a kabirikum, keberkahan itu bersama ulama besar di tengah-tengah kalian, tapi dia tidak mau mengamalkannya, tidak mau mempraktekannya. Kenapa? Tidak sesuai dengan hawa nafsu saya, tidak sesuai dengan hawa nafsu si fulan, tidak sesuai dengan hawa nafsu si Allah. Akhirnya dia tinggalkan hadis yang pernah dia pelajari tersebut, dia tinggalkan, dia sia-siakan hadis yang telah dia hafal tersebut. Akhirnya kata beliau, dha'at, dia akan keluar dari jalan kebenaran. Sedikit insyaallah taala akan kita lanjutkan ucapan Syekh Al-Fauzan setelah adzanul isya berkumandang. Falitafaddal al-muadzin. Ikhwati fillah ya rahimakumullah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah menjelaskan qauluhu. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, fala ta'jalan. Janganlah kalian terburu-buru. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur. Dan jangan langsung masuk ke dalam, langsung mengambil kesimpulan. Itu adalah kesimpulan yang berada di atas kebenaran terhadap sebuah kesimpulan, sebuah pernyataan yang engkau dengarkan. Hatta tas'ala wa tanzur, sampai engkau bertanya apakah ini benar ataukah salah. Wa tanzur, dan engkau perhatikan, engkau telaah lebih dalam. Hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Apakah pernah pernyataan tersebut diucapkan atau ternukil dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Ini yang insyaallah taala akan dibahas dan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, yang insyaallah taala akan kita bacakan penjelasan beliau pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, ana mau bertanya, ada seorang da'i kondang berkata hadis mengenai haramnya alat-alat musik adalah hadis da'if. Bagaimana menyanggah syubhat ini? Seperti nasihat Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, jangan langsung kita terima. Silahkan kita lihat dan pelajari apa yang diucapkan oleh da'i kondang tersebut, sebagaimana yang ada di pertanyaan. Apakah pernyataan tersebut, statement da'i tersebut sesuai dengan ucapan-ucapan sahabat Nabi ataukah tidak? Nyatanya tidak sesuai. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya telah ternukil dari mereka dalam mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan lahwal hadis. Itu adalah al-ghina. Maknanya adalah wal hadis adalah musik, dan ternukil dari hadis yang sahih yang telah didoifkan oleh sang da'i tersebut. Kalau dia menyatakan bahwa hukum hadis tersebut adalah hadis yang da'if, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan sanadnya ada di hadapan kita, perawinya ada di hadapan kita, fulan fulan fulan, allan allan allan, dan karya-karya para ulama ada di hadapan kita, buktikan kalau memang hadis tersebut adalah hadis yang da'if. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apa hukumnya memakan daging buaya? Khilaf di kalangan para ulama, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Wallahu ta'ala alam. Kalau pendapat yang ana lebih condong kepadanya, pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa daging buaya itu sesuatu yang tidak boleh untuk dimakan. Artinya haram untuk dimakan karena beberapa sebab, diantaranya buaya termasuk hewan yang bertaring. Buaya termasuk hewan yang memiliki sifat menyerang, artinya hewan yang buas. Begitu pula buaya termasuk hewan-hewan yang dilihat oleh sebagian pihak sebagai hewan yang menjijikkan. Akan tetapi, sekali lagi permasalahan fikih adalah permasalahan yang pasti dan pasti ada unsur khilafiyah, silang pendapat di dalamnya. Kalau kita mendapati saudara kita sesama salafi sunni memiliki pendapat yang berbeda dengan kita, artinya dia berpendapat boleh halal makan daging buaya dengan apa yang telah dia dapati dari penjelasannya, maka kita tidak boleh memaksa, kamu harus ikut pendapat saya. Lah, kita harus banyak-banyak memiliki sikap wasusadr dalam permasalahan ini, berlapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Apa penyimpangan kelompok Hajjadiyah dan apa yang menjadi ciri-ciri dari kelompok tersebut? Ciri khusus yang dimiliki oleh kelompok atau sekte atau kaum Haddadiyah adalah tidak mau menerima kesalahan dari orang lain atau dari pihak lain. Apabila ada pihak lain yang berseberangan dengan mereka melakukan sebuah kesalahan, terjatuh di dalam sebuah kemaksiatan dan ternukil dari mereka, rujuk kembali, mereka menghapus pernyataan-pernyataan yang ada, mereka tidak usir, tidak terus menerus di atas kesalahan-kesalahan tersebut, mereka tidak akan menerima, tidak akan menerimanya. Ini ciri-ciri khusus dari kaum Haddadiyah. Tetap dia adalah orang yang salah, dia adalah orang yang berdosa, tidak bisa diambil ilmunya, tidak bisa diambil faedahnya, dan yang demikian. Contoh kecil dari pemikiran kaum Haddadiyah yang menjadi sorotan di tengah-tengah para immatus salaf yang ada di zaman kita sekarang. Bagaimana ketika tokoh besar dari kaum Haddadiyah, saya tidak ingin menyebut nama di sini, tokoh besar dari kaum Haddadiyah bahkan bisa disebutkan sebagai tokoh utama dari kaum ini, memiliki fatwa untuk membakar karya Asy-Syaikh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari. Kita tahu semua Fathul Bari itu adalah karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karya ini kita tidak mengatakan bahwa beliau dalam mensyarah hadis-hadis sahih Al-Imam Al-Bukhari yang disebut namanya dengan Fathul Bari adalah karya yang sempurna, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Tidak mungkin, karena kesempurnaan hanya ada di dalam Al-Quran. Karya-karya para ulama, setinggi apapun ilmu mereka, pasti akan terjatuh di dalam kesalahan. Ini sudah kaidah. Ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, mereka dituntut untuk rujuk kembali, bertaubat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi tokoh Haddadiyah ini tidak mau menerima apa yang ada dalam kesalahan-kesalahan Fathul Bari, sehingga dia memiliki fatwa untuk membakar Fathul Bari. Tidak boleh diambil faedahnya. Begitu pula syarah Muslim, syarah sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Bahkan ada beberapa pihak yang mencela secara terang-terangan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah bahwa beliau adalah seorang Asy'ari dan yang seterusnya, dengan soroha, dengan terang-terangan, tanpa adanya uzur sedikit pun yang disampaikan atau diberikan kepada beliau-beliau para a'immah as-salaf. Wallahu a'lam bishawab. Ini ciri khusus dari mereka. Mereka tidak akan mau menganggap kesalahan tersebut sebagai ketergelinciran, dan mereka akan terus menghukumi kesalahan tersebut sebagai kesalahan yang mutlak. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, dulu ana di Roja sebelum hijrah ke Salafi. Dai-dai mereka juga dulu selalu mengaku bahwa mereka lah yang berada di atas al-haq. Alhamdulillah setelah ana tahu penyimpangan mereka, ana meninggalkan mereka. Bagaimana menanggapi dai-dai seperti ini sehingga banyak saudara kita yang tertipu dengan mereka? Yang pertama, saya sampaikan kepada antum untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan al-hidayah, telah mengetahui mana al-haq, mana al-batil. Adapun untuk menanggapi dai-dai yang selama ini condong untuk membela mereka, kemudian condong untuk menyebarkan syubhat-syubhat yang ada di sisi mereka, tanggapan kita atau nasihat kita hanyalah untuk banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang ada di tengah-tengah syubhat dari dai-dai raja tersebut bisa tercover dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan syubhat-syubhat yang terus menyambar, syubhat-syubhat yang terus dilontarkan oleh mereka? Apabila al-haq masih ada dan akan terus ada di muka bumi ini, maka al-haq dan ahlul haq tidak akan diam dari penyimpangan-penyimpangan. Bukan hanya mereka kaum sururiyun, raja, akan tetapi dari sekian banyak penyimpangan yang ada di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kemurnian al-Islam dari mereka-mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemurnian sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan dibiarkan oleh Allah azza wa jalla syubhat terus menyambar, syubhat terus menyebar tanpa ada al-haq, tanpa ada ahlul haq yang berdiri untuk membalas atau mematahkan syubhat-syubhat yang ada di sisi mereka. dan pada zaman sekarang alhamdulillah Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali digelari oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah sebagai Imamul Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bihaqqin. Beliau adalah seorang Imam Al-Jarh wa Ta'dil di zaman sekarang berdasarkan kebenaran yang ada. Artinya Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair biidznillah ta'ala merupakan salah seorang yang bisa menyuarakan al-haq dan bisa mematahkan syubhat-syubhat yang ada di tengah kelompok-kelompok sempalan al-bid'ah wa ahlul bid'ah wa dhalalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.